Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah secara usul sunnah lil Imam Ahmad, karya Syekh Sa'ad Atsatsiri hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, wa khairu hadhil ummati ba'da nabiyyiha, dan manusia yang terbaik dari umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman ibn Affan. Nuqaddimu ha'ula'i thalathata, kami dahulukan dan utamakan, kita dahulukan dan kita utamakan tiga orang tersebut sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan dan mengistimewakan mereka, dan lam yakhtalifu, mereka para sahabat tidak berselisih fi dzalika, dalam hal itu. Penjelasannya, waqat athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyanjung Abu Bakar dalam banyak kesempatan. Di antaranya Nabi mengatakan, tutuplah semua pintu di masjid kecuali pintu Abu Bakar. Waqal, Nabi mengatakan, bahasanya kawanmu, sesungguhnya kawanmu, yaitu maksudnya diri beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah khalilnya Ar-Rahman. Seandainya aku diperbolehkan memiliki khalil, yaitu dari manusia, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi kawanmu, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah khalilur rahman. Wa fi nususun katsirat, terdapat banyak nas yang menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan Abu Bakar dalam pelaksanaan ibadah salat sebagai imam. Fanukisha fidalik, dan Nabi itu disanggah dalam masalah ini, dan Nabi ngotot dengan hal tersebut. Nabi tidak ridha yang jadi imam selain Abu Bakar. Catatan kaki satu, diriatkan oleh Bukhari dari Ibn Abbas. Ibn Abbas mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya di masa sakitnya yang beliau wafat di sakit tersebut. Beliau mengikat kepalanya dengan potongan kain. Beliau duduk di atas mimbar memuji Allah dan menyanjungnya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya tidak ada di antara manusia satupun yang amanu alayya, lebih berjasa bagiku dalam dirinya dan hartanya dibandingkan Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Lau kuntum mutakhidam minan nasi khalila, seandainya aku diperbolehkan mengangkat khalil dari manusia, niscaya aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi rasa cinta karena Islam itulah yang lebih mulia. Maka tutuplah dariku setiap khaukhah, setiap pintu di masjid ini selain khaukhah Abu Bakar. Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari mengatakan, janganlah, artinya makna kalimat ini, janganlah kalian biarkan satu pun pintu yang tidak tertutup kecuali pintu Abu Bakar, biarkan pintu tersebut tidak tertutup. Al-Khattabi, Asy-Syafi'i dan Ibnu Battal serta selain keduanya mengatakan, dalam hadis ini terdapat ikhtisas, keistimewaan yang sangat gamblang untuk Abu Bakar. Fihi, isi hadis ini isyarat kuat kalau Abu Bakar berhak untuk jadi khalifah. Walasiyama lebih-lebih lagi qad tsabata, telah valid anna dzalika, bahasanya hal itu, kana fi akhi hayati Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil waqti, di waktu alladzi amarahum fihi, Nabi perintahkan di waktu tersebut tidak boleh menjadi imam kecuali Abu Bakrin. Intaha, sekian kutipan. Kembali ke atas, dan Abu Bakar As-Siddiq telah Allah labeli sebagai sahabat Nabi fi qawlihi jalla wa ala, dalam firman Allah jalla wa ala di surat At-Taubah ayat yang ke-40, Jika kalian tidak menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya ketika orang-orang kafir mengusirnya. Tsaniyasnaini, dan dia hanya berdua ketika keduanya ada dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kawannya, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, memuliakan Abu Bakar biha dengan status sebagai suhbah, sebagai sahabat. Kemudian sungguh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia membelanjakan hartanya untuk menolong Islam dan umat Islam. Waqad qala Allahu taala anhu, dan Allah taala berfirman tentangnya, ayat ini menurut banyak ahli tafsir adalah berkaitan dengan Abu Bakar. Wa mali'atin indahu min nikmatin tujza, dan tidak ada bagi siapapun indahu pada diri Abu Bakar min nikmatin jasa yang harus dibalas. Illa batira wajhi rabbil a'la. Maka tidaklah beliau berinfak kecuali semata-mata mencari wajah Rabb-nya yang maha tinggi. Yakni artinya inau sesungguhnya Abu Bakar laisa li ahadi minan nasi, tidak ada satupun manusia alaihi ni'mah yang punya jasa besar alaihi pada Abu Bakar. Yatlubu minallah, yang Abu Bakar minta kepada Allah, wafa'aha, untuk membalas jasa tersebut, au muqabalataha, atau membalasnya. Ila akan tetapi dia Abu Bakar melakukan itu semua karena wajah Allah taala. Idza taqarrara hadza, jika jelas hal ini, gaya bahasa jika jelas hal ini itu digunakan beberapa kalimat. Di sini kalau saya saat sukanya idza taqarrara. Nanti ada syekh yang lain sukanya idza tabayyana. Ya, nanti ada orang Arab yang lain sukanya idza sabata. Nah, itu semua maknanya sama. Jika telah jelas uraian di atas, maka titik-titik. Ya. Fa inna Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar As-Siddiq itu disepakati oleh para sahabat untuk diutamakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kan adalah Abu Bakar pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yalihi, kemudian setelah Abu Bakar dalam level adalah Umar bin Al-Khattab. Dan Allah Jalla wa'ala telah memberikan padanya status sebagai khalifah penggantinya Abu Bakar. Qorobata, kurang lebih selama 10 tahun atau lebih. Tentang Umar terdapat sejumlah nas, nususun adidah, sejumlah nas. Adidah saya terjemahkan dengan sejumlah. Nususun adidah, sejumlah nas tentang keutamaannya dan sanjungan pujian untuk Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, seandainya Umar menempuh satu gang, niscaya setan akan menempuh gang yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, di umat-umat sebelum kalian terdapat muhaddatsun, orang-orang yang mendapatkan ilham. Muhaddatsun sama dengan mulhamun. Maka jika ada di umat ini orang yang dapat ilham, maka pastilah termasuk di antaranya adalah Umar bin Al-Khattab. Catatan kaki dua. Qala Nawawi, Nawawi mengatakan, qala Al-Bukhari, Al-Bukhari mengatakan tentang makna muhaddats, yajri swabu ala al-sinatihim. Mengalirlah perkataan yang benar melalui lisannya. Waqad ja'a, terdapat minhu dari Umar sejumlah muwafaqatun adidah. Adidah sejumlah. Sejumlah muwafaqatun. Kecocokan dan keseragaman antara keinginan Umar dan syariat. Wafaqa, Umar mencocoki fiha dalam muwafaqat adidah tadi hukum syar'i sebelum turunnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam asna alaihi menyanjungnya di banyak kesempatan. Dan para sahabat sepakat untuk memajukan Umar dibandingkan yang lain sebagai khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tsumma yalihim, kemudian setelah mereka dalam kemuliaan adalah Utsman radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang Utsman, tidak ada atas Utsman dosa atas Utsman setelah hari ini syai'un sedikit pun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang membeli bir rumah yang kemudian terkenal dengan sebutan sumur Utsman, fayakunu lahu misluha, maka untuknya semisal sumur itu, fil jannati, di surga. Catatan kaki 4. Diberi judul bab oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, bab manaqib Utsman ibn Affan Abu Amr Al-Qurasi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang menggali sumur rumah untuknya surga, maka Utsman menggalinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang menyiapkan perbekalan jaisal usrah, pasukan susah, yaitu pasukan perang Tabuk, maka untuknya surga dan Utsman yang menyiapkannya. Wajahaza, dan Utsman menyiapkan perlengkapan jaisal usrah, tentara atau pasukan susah, yaitu pasukan perang Tabuk, ya, dia infakkan untuk keperluan perang Tabuk sebanyak 700 unta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidakkah aku malu dengan seorang yang malaikat malu padanya? Catatan kaki 5, dikeluarkan oleh Muslim dan juga dikeluarkan oleh Muslim secara marfu, inna Utsmana rajulun hayyun. Artinya Utsman adalah laki pemalu. Ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya malu pada laki-laki sifat terpuji, bukan sifat tercela. Wa nusus bidzalika katsira, dan nas dalam masalah ini sangatlah banyak. Kemudian di halaman 66, kami utamakan mereka-mereka sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka. Dan mereka para sahabat tidak berselisih dalam hal itu. Walamnya ka ikhtilafun, tidak terjadi perselisihan di antara para sahabat fi dzalika dalam hal itu. Wa inna ma waqa al ikhtilaf, hanya terjadi perselisihan fi tafdil, dalam masalah kemuliaan antara Utsman dan Ali. Ba'da waqti sahabat, setelah masa para sahabat. Tsumma nuqaddim, kemudian setelah Utsman kita utamakan Ali radhiyallahu anhu. Mu'alif tidak menyebutkan Ali dalam rentetan yang pertama karena semangat mu'alif fi muwafaqah untuk mencocoki hadis Ibnu Umar, yaitu hadis yang mengatakan, kami hitung-hitung ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabat masih lengkap. Kami hitung Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian kami diam. Waqad warada, terdapat tentang keutamaan dan kemuliaan Ali hadis yang sangat banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang kana aliyun maulahu, Ali adalah maulahu, orang yang dia cintai. Ini, maka kuntum maulahu, maka aku adalah orang yang dia cintai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda anhu tentang Ali, dia adalah seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali, sungguh jika Allah memberikan petunjuk bika melalui dirimu seorang saja, itu lebih baik daripada unta merah. Dan hadis-hadis tentang keutamaan Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu itu banyak sekali. Ya, maka di sini patut dibedakan, ada dua hal yang patut dibedakan, bab khilafah sama bab afdaliyah atau fitafdil. Tadi kita baca kalimat wa inna ma waqa al ikhtilafu fitafdil baina Utsman wa Ali. Ada dua hal yang patut dibedakan tentang masalah khilafah dan masalah tafdil. Kalau khilafah, tidak ada perselisihan di antara ahlu sunnah. Bahasanya khilafah Ali adalah khilafah yang sah dan itu terletak setelah Uthman. Cuma ada perselisihan tentang tafdil, tentang afdoliyah, siapa yang lebih mulia. Ini derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala antara Uthman ataukah Ali. Maka perselisihan itu fi tafdil, bukan fi khilafah. Siapa yang memperselisihkan keabsahan khilafah Uthman sebelum Ali, ya, maka dia mubtadi. Kembali ke atas, summa ba'daha ula'i thalathati, kemudian setelah tiga orang tersebut, Abu Bakar, Umar, dan Uthman adalah ashabu surah al-khamsah. Anggota ahlu surah yang lima, yaitu Ali bin Abi Talib, Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awam, Abdurrahman ibn Awam, dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafati, semuanya layak untuk jadi khalifah dan semuanya adalah imam. Wa nadhhabu fi dzalika, kami berpendapat dalam masalah ini dengan hadis Ibnu Umar, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabu mutawafiruna. Ini Abu Bakar, tsumma Umar, tsumma Utsman, tsumma naskutu, tadi telah kita baca di catatan kaki. Tadi telah kita baca di sarah. Penjelasannya, summa ba'da dzalika, kemudian setelah tiga orang adalah ashabu surah, anggota surah. Dan mu'alif telah menyebutkan di antara mereka adalah Ali. Fayabuka, kemudian setelah Ali tersisalah ada Talhah, Az-Zubair, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan terdapat nususun banyak nas menjelaskan keutamaan mereka, wa maziyah dan kelebihan mereka. Semua mereka adalah imam, yakni artinya kulluhum, semua mereka salihun, layak untuk jadikan teladan dalam kebaikan. Wa yakuna amaluhu wa qawluhu, dan perbuatan serta ucapannya layak jadi hujah, yustadallu biha, dijadikan sebagai dalil. Kemudian kembali ke atas, summa mim ba'di ashabi surah ahlu badrin minal muhajirin. Kemudian setelah anggota ahli surah adalah pasukan atau kemudian veteran perang Badar dari kalangan muhajirin. Ahli surah dalam hal ini atau sebelumnya ahli surah dalam hal ini adalah tim formatur. Tim formatur yang dibentuk oleh Umar. Yang ini dibentuk dalam rangka menggabungkan antara model pengangkatan khalifah pengganti antara Nabi dengan Abu Bakar. Maka Nabi tidak menunjuk siapa yang jadi penggantinya secara tegas dan vulgar. Sedangkan Abu Bakar tegas menunjuk penggantinya adalah Umar. Nah, Umar mau menggabungkan dua model tersebut dengan membentuk Dewan Syura, tim formatur. Dan Umar mengatakan salah satu dari kalian adalah khalifah setelahku. Nah, maka Umar menggabungkan dua model ini. Tidak ditunjuk secara pasti siapakah yang jadi penggantinya, mengikuti Nabi. Namun salah satu dari mereka lah pengganti Umar, mengikuti modelnya Abu Bakar. Penjelasannya, qalal mu'alif mengatakan thumma mim ba'di ashabi surah, kemudian setelah ashabi surah adalah veteran perang Badar dari kalangan muhajirin. Maka Allah Ta'ala menyanjung mereka dalam kitabnya di fi mawatin, di banyak tempat, yaitu di banyak ayat. Kemudian Jibril pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, apa pendapat kalian tentang peserta perang Badar? Kal Nabi mengatakan, min afdalil muslimin, muslim yang paling mulia. Qal Jibril mengatakan, kadzalika man syahida badran minal malaikah. Demikian juga malaikat yang ikut perang Badar itu mendapatkan nilai istimewa. Dan Nabi SAW menyampaikan, tidakkah engkau tahu bahasanya Allah berkata kepada veteran perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah sesuka kalian, sungguh telah aku ampuni kalian. Catatan kaki dua. Di hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, la'allallaha di sini boleh jadi Allah, ini sebagaimana kata para ulama, la'allallaha kalau dari ulama itu wajibatun pasti dan harus. Wa ahlu badrin dan ahlu badar, yang perang, sahabat ikut perang Badar, tidak dalam level yang sama. Sebagiannya lebih istimewa daripada sebagian yang lain karena faktor-faktor yang lain. Boleh jadi karena lebih dahulu masuk Islam, lebih dulu hijrah, atau banyaknya amal salah yang dikerjakan oleh seorang hamba dalam menolong agama Allah Jalla wa'ala. Suma ba'da hadha, kemudian setelah ini adalah para sahabat yang lain yang lama bergaul dengan Nabi SAW. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sebaik kalian adalah generasiku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Kemudian, dan menjadi sahabat Nabi SAW menurut para ulama hadis, itu terwujud bisuhbatihi, dengan bersahabat dengan Nabi, meskipun hanya sesaat saja. Siapa yang melihat Nabi dan menemani Nabi, membersamai Nabi, maka dia sahabat Nabi. Mereka dalili hal ini dengan bahasanya Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW dzakara menyebutkan sekelompok dari umatnya yang berperang. Maka dikatakan pada mereka, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dalam lafaz yang lain, apakah di tengah-tengah kalian manu'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam? Ada orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalu, para ulama yang berpendapat ini mengatakan, para ulama mengatakan hadis ini dalil bahasanya sudah terpatri dalam diri mereka bahasanya sahabat dan melihat menjadi sahabat Nabi dan melihat Nabi itu sinonim. Yutlak digunakan salah satu dari dua kata tersebut dan yang diinginkan kata yang lainnya. Oleh karena itu maka rawi mengganti lafaz ini dengan kalimat tersebut dalam hadis di atas. Suma alu badrin, kemudian para sahabat yang veteran perang Badar dari kalangan Ansar, dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kadar hijrahnya, wasabiqah, dan siapakah yang lebih dulu masuk Islamnya, awalan fa awalan secara urut. Summa afdalun nasi, kemudian manusia paling mulia setelah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu generasi yang Nabi itu diutus fihim, di tengah-tengah mereka. Masih lanjut perkataan Imam Ahmad di halaman 68, wa kullu man sahibahu, siapa yang membersamai Nabi baik satu tahun, satu bulan, satu hari atau sesaat atau melihat Nabi, maka dia adalah sahabat Nabi. Lahu minas suhbati, maka baginya keistimewaan karena sahabat Nabi, berbanding lurus sesuai dengan kadar dia membersamai Nabi. Wa kanat sabiqatuhu, dan adalah dia lebih dulu masuk Islam bersama Nabi. Wa sami'a minhu, mendengar hadis dari Nabi. Wa nadhara ilaih, dan melihat Nabi nadratan, betul-betul melihat Nabi. Maka sahabat yang paling rendah, fa'adnahum sohbatan, sahabat yang paling rendah adalah afdalu, itu lebih mulia dibandingkan generasi yang tidak pernah melihat Nabi. Meskipun mereka generasi setelahnya itu berjumpa dengan Allah dengan bahwa semua amal. Tetap karena ha'ula, mereka-mereka orang-orang yang membersamai Nabi dan melihat Nabi, mendengar hadis dari Nabi, dan orang yang melihat Nabi dengan mata kepalanya dan mengimani Nabi meskipun sesaat, tetap lebih mulia. li sohbatihim, karena jadi sahabat lebih mulia daripada tabi'in, meskipun mereka tabi'in beramal dengan semua amal kebaikan. Penjelasannya, mu'alif rahimahullah ta'ala menyampaikan wa fadilatu sahabah, bahasanya kemuliaan para sahabat itu berbanding lurus dengan jangka waktu dia menjadi sahabat Nabi. Maka semakin lama menjadi sahabat Nabi, maka itu menunjukkan keistimewaan orangnya. Kemudian setelah itu adalah orang yang hidup di generasi tersebut, yang Nabi SAW diutus di generasi itu. Meskipun dia tidak datang menemui Nabi SAW dan tidak membersamai Nabi, dan tentu mereka adalah bagian dari tabi'in. Maka orang yang di masa Nabi SAW tidak pernah melihat Nabi dan tidak berjumpa dengan Nabi, itu terhitung minat tabi'in, termasuk tabi'in. Bahkan tabi'in yang, namun tabi'in yang paling senior. Contohnya Uwais Al-Qarni. Dan para sahabat itu lebih mulia daripada tabi'in, mengingat sabda Nabi SAW, janganlah kalian mencaci para sahabatku, falau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dahaba, seandainya salah satu kalian berinfak emas sebesar Uhud, itu tetap tidak sebanding dengan satu mud. Mud itu dua telapak tangan yang disatukan. Wala nasifa, tidak pula setengah mud, itu berarti cuma segini saja. Nah, kemudian kita masuk pembahasan baru setelah sahabat, pembahasan tentang asam wa ta'ah. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala, asam wa ta'atu lil a'immati, mendengar dan taat kepada penguasa dan pemimpin kaum dan pemimpin orang-orang yang beriman, baik dia bertakwa ataupun durhaka. Catatan kaki, mu'alif qara menjelaskan di sini hal yang berkenaan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang wilayah, tentang kekuasaan. Dan bab ini tahkumuhu qawaid, diatur oleh sejumlah kaidah, atau berlaku padanya sejumlah kaidah, di antaranya yang pertama, wajib mendengar dan taat kepada penguasa, yaitu penguasa muslim. Ini. Ya, maka ini tidak berlaku untuk penjajah Belanda dan sebagainya yang pernah di masa kaum muslimin di masa silam, di masa-masa perjuangan. Karena tentu imamnya, penguasanya bukan muslim. Demikian juga ketika masa penjajahan Jepang, dan penguasanya bukan muslim. Terdapat dalam hal ini banyak nas, Allah Ta'ala berfirman, baik orang-orang yang beriman, ta'ala kalian pada Allah, ta'ala pada Rasul, dan penguasa, ingat minkum dari kalian orang-orang yang beriman. Dan Nabi SAW menyampaikan, mendengar dan taat jadi kewajiban seorang muslim, dalam hal yang dia suka atau dia benci, selama tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Jika diperintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak ada taat. Kemudian kaidah yang kedua, taat kepada penguasa itu wajib meskipun mereka durhaka, mereka adalah orang yang fujaran, hobi bermaksiat. Orang yang melakukan maksiat. Selama mereka tidak memerintahkan maksiat, maka mereka ditaati dalam selain maksiat. Waitulu ala hadza, dan dalil hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat dari penguasanya, tentu muslim, syai'an, sesuatu yang tidak dia sukai, hendaklah bersabar. Karena siapa yang keluar dari ketaatan maksudnya memberontak, meskipun hanya satu jengkal, lantas dia mati, maka itu adalah mati seperti matinya orang jahiliyah, yaitu mati tanpa memiliki penguasa yang ditaati. Jika mereka mengatakan bahasanya mereka para penguasa atau mereka penguasa telah merusak dan telah terjadi dari mereka berbagai macam perkara dan kemaksiatan yang tidak terpuji, maka jawabannya nas menunjukkan wajibnya mendengar dan taat kepada mereka dalam kondisi ini sekalipun. Karena Nabi SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa. Lantas disampaikan pada Nabi, sebagian penguasa mengakhirkan sholat. Waqalu, dan para sahabat bertanya, tidakkah kami nunabidhuhum bisayfi, melawan mereka dengan pedang. Maka Nabi mengatakan, lah, tidak boleh. Ma aqamu sholata, selama mereka menegakkan sholat. Dan terdapat dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan, ada tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada kiamat, tidak Allah sucikan atau tidak Allah sanjung, tidak Allah akan pandangi, dan Nabi sebutkan, di antara mereka ada seorang yang membaiat penguasa karena dunia. Jika penguasa mempunyai dunia, wafat dia laksanakan baiatnya, dan jika tidak memberi dunia, dia tidak melaksanakan baiatnya. Fadalah hadza, maka ini menunjukkan wajibnya taat kepada penguasa, meskipun mereka memiliki sejumlah maksiat, meskipun mereka adalah penggemar dosa dan maksiat. Catatan kaki. Diatkanlah Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ada tiga orang yang tidak akan Allah ajak bicara, tidak Allah pandangi, tidak Allah sucikan, Allah tidak akan Allah puji, untuknya siksaan yang pedih. Yang pertama adalah seorang yang memiliki kelebihan air di satu jalan. Dia halangi musafir yang kehabisan bekal, minhu, untuk memanfaatkan kelebihan airnya. Dan seorang yang membaiat orang lain, yaitu penguasa, dia tidaklah membaiat penguasa tersebut kecuali karena motivasi dunia. Jika penguasa memberinya apa yang dia inginkan, wafalahu, dia laksanakan baiatnya. Jika tidak, dia tidak laksanakan baiatnya. Kemudian ada seorang yang menawar barang dagangan orang lain setelah asar, lantas dia bersumpah dengan nama Allah kalau barang ini dia telah dibeli dengan harga sekian dan sekian. Akhirnya pembelinya menyerahkan besaran uang yang telah disebutkan, padahal ternyata bohong. Kemudian di halaman, pindah ke halaman 70. Waja'a fil hadis, terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dengar dan taat pada penguasamu meskipun dia menyita hartamu dan memukuli punggungmu. Diatkan oleh Muslim. Maka ini dalil menunjukkan bahasanya siapa yang mengurusi urusan kaum muslimin wajib ditaati meskipun dia fajir, gemar melakukan maksiat. Kecuali jika dia memerintahkan maksiat, maka pada saat itu tidak ditaati. La yuta'u, tidak ditaati, fitarki dalikal wajibi au fi amali tilkal maksiati. Ditaati dalam hal itu saja, dalam meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ketaatan untuk makhluk jika untuk bermaksiat dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beri 2 atau 3 menit. kemudian kita lanjutkan di halaman 70 di matan disampaikan Imam Ahmad rahimallahu taala, wa man waliyal khilafata, siapa yang menjabat sebagai kepala negara, menjabat sebagai khalifah, wa tsama'an nasu alaihi, dan seluruh masyarakat itu menyepakatinya, wa radu bi dan ridha, dia sebagai penguasanya, maka dia khalifah, maka dialah penguasa yang sah. Kemudian yang kedua, wa man aliyahum bisayfi, siapa yang menguasai mereka para rakyat bisayfi dengan pedang, artinya tanpa keridhaan namun terpaksa mau tidak mau, inilah penguasa. Hatta sarra khalifatan, sehingga dia menjadi khalifah atau kepala negara, dan dia disebut sebagai pemimpinnya orang-orang yang beriman, maka dialah juga penguasa yang sah. Ya, penjelasannya, mu'alif menyebutkan bagian yang ketiga berkenaan dengan mantas butuh lahul khilafatu, orang yang sah menjadi khalifah wal wilayah dan menjadi penguasa. Maka beliau sampaikan ada dua hal. Yang pertama, siapa yang menjabat sebagai penguasa dan rakyat pun bersatu mengakuinya sebagai penguasa dan ridha dengannya, fa'inau imamun, dialah penguasa yang wajib ditaati. Wa inna idin, dan pada saat itu tathbutul wilayat wilayatulahu, sah kekuasaan itu menjadi miliknya. Amma man lam yakun lahu wilayatun, adapun orang yang tidak memiliki kekuasaan, walam takun lahu sultatun, tidak punya kekuasaan, fahadha laysa min ahli alwilayati fi syai', maka dia bukanlah penguasa sedikit pun meskipun dibaiat oleh orang yang membaiatnya. Karena baiat kepada orang yang tidak punya kekuasaan semacam ini, la qimata laha, tidak ada nilainya. Khususnya lebih-lebih lagi jika di tempat tersebut kana hunaka imamun, ada penguasa, istaqarra al-umur alihi, stabil semua keadaan di tangannya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika dibaiat dua khalifah, maka bunuhlah khalifah yang terakhir dari keduanya, kainan mengkana siapapun dia. Ya, kemudian mas'alatun, satu pembahasan. Siapa yang menguasai satu daerah? Fa in kana hadzal baladu, jika daerah tersebut laisa lahu wilayatun, tidak memiliki kekuasaan, wala imamun, tidak pula punya imam, penguasa yang sah sebelum itu. Dia cuma terdiri dari suku-suku yang bercerai-berai. Fataghallaba alaihi, lantas ada seorang yang bisa menaklukkan daerah tersebut. Fahina idzin, maka pada saat itu la yuqalu hadzat taghallubu minal umuril muharramah, maka tidaklah kemudian dikatakan pada saat ini, pada saat itu ya, upaya untuk mengalahkan atau untuk menguasai daerah tersebut bukanlah bagian dari pemberontakan yang haram. Wajib mentaati penguasa tersebut, wa tathbutu lahu, dan berlaku untuknya ketentuan-ketentuan penguasa. Adapun orang yang amma idza kana hunaka wilayatu, adapun jika satu daerah itu punya wilayah, punya kekuasaan, punya penguasa, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberontak dari penguasa yang sah selama penguasanya itu adalah muslim. Wa nusus, dan nas qad waradat fi dzalika, terdapat dalam masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena satu dari tiga hal. Orang yang sudah menikah berzina, nyawa dibalas nyawa alias qisas, orang yang meninggalkan agamanya yang meninggalkan al-jamaah. Wa ayyum faqatil jamaah yumna' minha, dan semua bentuk meninggalkan al-jamaah itu dilarang. Minha, di antara bentuk meninggalkan jamaah adalah semisal meyakini tidak sahnya kekuasaan penguasa yang sah. Dan terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, dengarlah dan taatilah pada orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk mengurusi kalian. Siapa yang melihat dari penguasanya sesuatu yang tidak dia sukai, maka lakukanlah yang baik dan tinggalkanlah yang tidak dia sukai. Karena siapa yang meninggal dunia dan tidak ada di lehernya baiat terhadap penguasa yang sah, yaitu sikap untuk taat kepada penguasa muslim yang sah, maka dia mati, maka matinya mati jahiliyah. Wa min thama, dari sana, baiat adalah diberikan pada setiap orang. Karena baiat itu hanya ada lil wulati, untuk penguasa. Yaitu baiat mendengar dan taat dan meyakini keabsahan kekuasaan, itulah takunu, tidaklah ada kecuali liman thabata lahul wilayatu. Orang yang memang sah jadi penguasa dengan salah satu dari beberapa metode sahnya penguasa. Yang pertama, seorang itu sah jadi penguasa karena istikhlaf, diangkat sebagai pengganti penguasa sebelumnya, semacam Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar istikhlaf mengangkat Umar sebagai penggantinya. Yang kedua, wa'imah, dan boleh jadi karena ikhtiar dipilih oleh ahlul halli wal aqdi, oleh ahlu surah, semacam Utsman, semacam khilafah Ali bin Abi Thalib. Wa'imah bil ghalabah, dan boleh jadi karena menaklukkan dan mengalahkan. Yang keempat, boleh jadi bin Nas, karena Nas ini sebagaimana Nabi dengan Abu Bakar menurut pendapat sebagian ulama. Wa amma ayatia insanun, adapun seorang itu datang dan dia tidak punya kekuasaan, tidak punya sultan kekuasaan, tidak punya kedudukan, lantas dia dibaiat dengan status sebagai penguasa kaum muslimin, kemudian memiliki hak untuk mendengar dan ditaati, maka ini baiat yang lam tan'aqid, tidak sah. Dan tidaklah berdampak pada orang yang berbaiat atharoha, dampak dari baiat tersebut, dan tidak ada keabsahan laha bagi baiat tersebut. Maka tadi di paragraf terakhir di halaman 70 terdapat faedah yang menarik tentang keabsahan menjadi penguasa karena ghalabah, karena taghallub, karena menguasai satu daerah. Maka disampaikan oleh Syaikh Sa'ad bahwasanya tidak semua taghallub itu haram. Tidak semua taghallub menguasai, menaklukkan, tidak semua bentuk taghallub itu statusnya pemberontakan yang haram. Beliau rinci menjadi dua rincian. Jika daerah tersebut daerah yang tidak di bawah pengaruh negara apapun. Ya, cuma ada orang-orang tinggal di situ, suku-suku yang bercerai-berai, kemudian ditaklukan. Nah, maka ini bukan pemberontakan yang haram. Dan inilah yang terjadi pada berdirinya negeri Arab Saudi. Karena daerah Najd dan sekitarnya ketika itu tidak di bawah otoritas negara apapun. Maka taghalub di sini bukanlah al-khuruj al-muharram, pemberontakan yang haram. Dan yang kedua, ada taghalub yang itu statusnya pemberontakan, yang ini melakukannya adalah hukumnya haram. Ya, meskipun jika sudah betul-betul real menjadi penguasa, ya, maka dalam rangka mencegah keburukan yang lebih besar, maka ditaati. Kemudian kembali ke matan di halaman 71. Wal ghazwu madin, dan perang dengan orang kafir itu masih tetap berlaku bersama para penguasa sampai hari kiamat. Penjelasannya, mu'alif rahimahullah ta'ala mengatakan, dan perang itu tetap berlaku yakni artinya bahasa jihad menghadapi musuh non muslim itu mazala tetap ada, wasayabqa dan akan tetap eksis, disyariatkan sampai kiamat terjadi. Akan tetapi perang ini memiliki syarat, sejumlah syarat. Malam yakun qad imtasala li hadis syuruti, siapa yang tidak mentaati syarat-syarat ini, maka perangnya dan perangnya bukanlah perang yang syar'i. Bimathabah, seperti man orang yang mengerjakan sholat dan belum berwudu atau tidak menghadap kiblat, apakah sah sholatnya? Ini jawaban kami, sholatnya tidak sah. Maka demikian juga jihad tanpa memperhatikan aturan-aturan syar'i. Sungguh Allah Ta'ala memerintahkan memerangi orang musyrik dan kafir dalam sejumlah firman-Nya, semisal di surat At-Taubah ayat yang ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, bunuhlah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka, usir mereka dari tempat mereka, mereka mengusir kalian. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah 216, diwajibkan atas kalian perang padahal kalian tidak suka perang. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itulah yang lebih baik bagi kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu dan itu jelek bagi kalian. Dan nas dalam masalah ini, yaitu teks syariah dari Quran dan Sunnah dalam masalah ini sangatlah banyak. Akan tetapi perang ini labudah haruslah ma'ahu surutun, dipenuhi sejumlah syarat. Jika tidak, maka tidak menjadi jihad syar'i. Dan di antara contoh syaratnya adalah yang pertama, bersama penguasa. Dalam catatan ini terutama untuk jihad menyerang, ofensif. Maka tidak sah bagi manusia untuk memerangi musuh tanpa ada bersamanya penguasa. Lianam, karena mereka, jika mereka memerangi musuh tanpa penguasa, maka perbuatan mereka ini muadian ila, menyebabkan mafsadah yang lebih besar daripada mafsadah meninggalkan perang. Wadhalika, dalam hal tersebut karena manusia jika mereka faudo, mereka kacau. Tidak ada satupun yang mengatur urusan mereka. Fa'inna, maka mereka tidak akan teratur jihad mereka. Dan mereka tidak akan punya kemampuan, punya kekuasaan menghadapi musuh mereka. Dalil hal ini adalah firman Allah Ta'ala, innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dan jika mereka bersama Rasulnya ala amrin jami'in, untuk satu keperluan bersama, mereka tidaklah pergi sampai mereka minta izin. Nah ini jadi mahalu syahid. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in. Jika mereka itu bersamanya dalam perkara, maka tidak akan pergi tanpa minta izin. An-Nur ayat 94. Oh, tidak ada An-Nur 94. Salah ini banyaknya. Ya, 62. Ya, maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, hanyalah orang-orang yang beriman yang tulus dalam imannya. Kalau orang-orang yang beriman pada Allah dan beriman dengan Rasulnya, jika mereka bersama sang Rasul fi amrin, dalam satu perkara yang ya jema'uhum, yang menyatukan mereka untuk kepentingan kaum muslimin, mereka tidaklah bubar sampai mereka minta izin untuk pergi. Maka diantaranya pergi untuk perang. Ya, maka diantaranya adalah pergi untuk perang, maka tidak pergi sampai minta izin. Ditambah sabda Nabi SAW, penguasa itu adalah seperti tameng untuk yutaqabi sebagai alat pelindung yang jadi makhluk syahid, wa yuqatalu miwara'ihi. Dan diadakanlah peperangan di balik tameng tersebut. Catatan kaki satu, hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ibnu Hajar di Fathul Bari mengatakan, li'anau yamna'u aduwa min adal muslimin, karena penguasa itulah yang mencegah musuh dari tindakan menyakiti kaum muslimin, mengganggu kaum muslimin, dan mencegah dan menghalangi, melindungi, mencegah gangguan sebagian kaum muslimin dengan yang lain. Maka dia disebut tameng karena dua hal itu, melindungi kaum muslimin dari gangguan orang kafir dan melindungi sebagian kaum muslimin, sebagian rakyat dari gangguan kaum muslimin yang lain. Dan manusia qad yakhfa alaihim, terkadang tidak mengetahui suatu dari perkara pertempuran dan keadaan musuh. Maka jika mereka tidak memiliki penguasa yang mengatur keadaan kaum muslimin dan memanagenya, maka akan terjadi kekacauan dan mereka tidaklah memiliki kemampuan min muradim untuk mewujudkan maksud mereka. Syarat perang yang kedua, ayakuna hunaka kudratun, ada kemampuan menghadapi musuh. Ya, bima yaglibu ala dhanni, dengan sangkaan kuat, bahasanya mereka akan punya kemampuan untuk menghadapi musuh. Dan perlu diingat, wal jihad di halaman 73, wal jihad laisal muradu bihi, bukalah maksud jihad memaksa orang lain untuk masuk Islam. Karena Allah Ta'ala berfirman, la ikraha fid dini, tidak ada pemaksaan untuk masuk Islam. Dan Nabi SAW tidak mewajibkan Yahudi dan Nasrani serta Majusi untuk masuk dalam Islam. Wa inama akhoda minhum al-jizyah, Nabi hanya mengambil dari mereka pajak. Sehingga yang dimaksud dengan jihad adalah, maksud jihad adalah menjauhkan kekuasaan orang-orang kafir, kuasa orang-orang kafir yang menghalangi manusia untuk masuk dalam agama Allah, atau kuasa orang kafir yang memerangi Allah dan Rasulnya dan memerangi para kekasih Allah, orang-orang yang beriman. Ini maksud tujuan perang. Ya, supaya kekuasaan orang kafir itu ya, tidak yang menghegemoni, mendominasi. Sehingga orang itu bebas memasuk Islam dan tidak. Tidak dihalang-halangi oleh kekuatan orang kafir. Kemudian kembali ke matan, jihad dan perang itu ada, tetap ada bersama penguasa. Baik penguasanya al-bar, ma'al-bari wal-fajiri, baik penguasanya itu adalah orang yang bertakwa ataupun orang yang durjana. Layu traku, perang tetap tidak ditinggalkan. Penjelasannya, mu'alif rahimullah ta'ala menyampaikan, yakni artinya bahasanya hak yang tajibulil wulati, menjadi hak penguasa, diantaranya adalah jihad bersama mereka. Jihad itu tasbutu, tetap ada, baik mereka orang yang bertakwa atau penggemar dosa. Wahunaka jihadun nafsi, namun ingat ada juga namanya jihad melawan diri sendiri, yaitu dengan memaksa diri untuk taat pada Allah. Perhatikan kalimat ini garis bawahi, bi'ilzamiha bito'atillahi, mengharuskan diri untuk taat kepada Allah. Maka ini kunci supaya orang itu jadi orang saleh, orang baik. Memaksa dirinya untuk taat pada Allah. Kalau tidak dipaksa, diri ini ya, tidak taat kepada Allah. Ya. Kalau kita itu tidak memaksa diri kita, kejam sama diri kita, memaksa diri kita untuk melakukan ketaatan, maka kita tidak akan taat kepada Allah. Karena diri itu cenderung pada santai, leha-leha, senang-senang, cenderung maksiat. Kemudian ganti semangat belajar, sholat, puasa, tanpa pemaksaan gak akan berhasil. Ya, memaksa diri sendiri, melawan diri sendiri. Kemudian ada jihad melawan ahli bid'ah dengan menyanggah mereka dan tidak memberikan kesempatan pada mereka untuk menyesatkan banyak orang. Yang ketiga, ada jihad melawan orang munafik dengan membongkar subhat mereka, watahdir, dan mengingatkan bahaya minal istijabati lahum, memberikan respon positif kepada mereka. Di catatan kaki tentang la ikraha fiddin, Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, janganlah kalian paksa siapapun untuk masuk dalam agama Islam. Karena agama Islam itu bayinun jelas, wadiun jelas, jaliun jelas, dalil-dalilnya dan bukti-buktinya. La yuhtaju, tidak perlu seseorang itu dipaksa untuk masuk ke dalam Islam. Bahkan siapa saja yang Allah berikan hidayah padanya untuk menerima Islam, Allah lapangkan dadanya, Allah sinari mata hatinya, akan masuk ke dalam Islam alal bayinatin, berdasarkan ilmu. Dan siapa yang Allah butakan hatinya, ya Allah tutup mati pendengarannya dan penglihatannya, maka tidaklah bermanfaat baginya masuk dalam agama mukrohan dalam keadaan di bawah pemaksaan, makesuran, ya, dan dipaksa. Ya, demikian yang kita baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bacaan syahadat dalam sholat itu sama dengan bacaan syahadat masuk Islam? Dalam arti, dengan syahadat dalam sholat itu bisa memperbaharui keislaman jika melakukan kekufuran baik sengaja atau tidak. Jazakumullah khairan. Ya, innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Maka kalimat asyhadu alla ilaha illallah, jika niatnya untuk zikir, ya statusnya zikir. Niatnya untuk masuk Islam, maka statusnya masuk Islam. Ya, jadi nilainya tergantung niatnya. Ya, niatnya berzikir, ya ternyata diucapkan oleh orang yang murtad, oleh orang musyrik, ya, maka tidak bernilai sebagai zikir. Tidak, kemudian sebagaimana tidak bernilai menjadi sebab masuk Islam. Ya, kembali, maka kalimat kuncinya tergantung niatnya dalam masalah ini. Nah. Baik, yang berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, matan-matan apa saja yang perlu dihafal setelah Al-Quran, Ustaz? Setelah Al-Quran tentu hadis Nabi. Hadis Nabi yang paling pokok menghafal Arba'in Nawawiyah. Ya, ditambah takmilah dari Ibnu Rajab. Ya, kemudian jika memungkinkan, maka meningkat ke matan hadis yang lainnya. Yang paling minimalis, jika seorang itu punya semangat yang tinggi namun minimalis, ya hadis Riyadhus Shalihin. Kalau tidak mau minimalis, ya Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau Muttafaqun Alaih. Kemudian ya, hafalkan hadis-hadis Muttafaqun Alaih, bisa mengacu ke Lu'lu' al-Marjan atau yang lain, kemudian kitab-kitab hadis yang lainnya. Kemudian buku yang tipis-tipis dari berbagai macam ilmu, ilmu faraid, ya, nahwu, ilmu-ilmu akidah, dan tauhid, dan yang lainnya. Nah. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika seorang sholat yang pahalanya haji, apakah dia harus meniatkan pahala dapat haji atau dia kerjakan otomatis mendapatkannya? Dia kerjakan ya, dengan niat untuk mengamalkan hadis. Kalau disyariatkan misalnya sholat duha, cukup itu. Otomatis dia mendapatkan pahala duha. Tidak harus duha dengan pahala ini. Namun dia sadari bahasanya Nabi mengajarkan sholat duha, kemudian dia niat untuk mengerjakan sholat duha. Nah, demikian. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.